dari produk lisensi soundtrack sinetron dari SCTV, Mak Ijah pengen ke Mekah. Oke, yuk satu bareng bersama Starlov, ada Munaroh bareng bersama Starlov, pas buat bercinta. Aku melihatmu di sana. Baik, dari 5 artis tercantik dan segini juga terima kasih.